Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih tentang sholat kusuf. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiya sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusuf bi qiraatihi fasalla arba' raka'at fi raka'atain wa arba' sajadat. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW menjaharkan bacaannya dalam sholat kusuf. Beliau sholat dengan 4 ruku dalam 2 rokaat, 4 sujud. Hadis sepakati Bukhari Muslim, dan ini lafaz Muslim. Juga di riwayat lain di Muslim, Rasul mengutus seorang mengumandangkan atau berteriak mengatakan as-salah jami'ah. Ini sholat berjamaah, sholat kusuf. Diundang mereka, dipanggil untuk berjamaah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjaharkan bacaannya dalam sholat kusuf. Dan itu di siang hari karena gerhana matahari. Fuqaha dari sini menyebutkan bahwa setiap sholat nahariyah, setiap sholat yang dikerjakan di pagi hari atau siang hari, selama itu sholat berkumpul padanya orang, yakni berjamaah, sholat jamaah di siang hari, maka dijaharkan bacaan padanya. Dijaharkan bacaan padanya untuk merealisasikan kesatuan dan persamaan di antara kaum muslimin. Artinya yang dikehendaki dalam syariat, ketika mereka berkumpul mendengarkan bacaan imam yang ketika itu dijaharkan, maka lebih membuat mereka itu khusyuk dan sadar mengikuti sholatnya, karena semua serempak bersatu dengan mendengarkan bacaan imamnya untuk mengikuti dan memahaminya. Beda jika masing-masing membaca sendiri-sendiri karena siriah misalnya. Masing-masing baca sendiri dan itu siriah, dibaca pelan, maka kurang tujuan atau hikmah yang dikehendaki darinya. Masing-masing sibuk dengan bacaannya. Namun ketika serempak semua mendengarkan bacaan imamnya, lebih membuat mereka sadar dalam sholatnya, artinya sadar betul-betul mengikuti bacaan imamnya, mendengarkan. Nah, oleh karena itu, di sholat Jumat dijaharkan bacaan padanya. Nah, orang kumpul di situ, muslimin semua. Begitu pula sholatul idain, Idul Fitri, Idul Adha, kumpul semua muslimin di situ. Maka termasuk pula sholat kusuf. Ketika itu gerhana matahari di siang hari atau pagi hari. Karena kumpul juga orang di situ. Hukum asalnya atau dari sini kita memahami bahwa al-qira'ah fi shalah maqsudah. Bacaan dalam sholat itu betul-betul diinginkan, diseriusi dalam sholat. Makanya pula sampai Allah katakan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Jika dibacakan Quran pada kalian, diam dan dengarkan. Ini terkait sholat. Ayat turun. Ketika imam kalian membaca, jahriyah, dengarkan, diam. Ikuti bacaannya untuk kalian tadabur. Nah, qira'ah maqsudah dalam sholat. Bacaan itu sendiri diinginkan dan diseriusi di dalam sholat agar menambah kekhusyuan mereka, selain hikmah yang tadi tampak keseragaman, kesepakatan kaum muslimin semuanya makmum mengikuti bacaan imamnya. Beda kalau masing-masing baca sendiri-sendiri. Dan dari situ pula meluruskan sebagian imam, atau mungkin bukan imamnya, masjid yang kurang memperhatikan bacaan imamnya. Dalam hal ini mungkin kalau sekarang sound system, terlebih kalau masjid itu besar, samar mungkin bagi yang di belakang suara imamnya gak jelas. Padahal qira'ah dia maksudah. Sampai Allah turunkan ayat, fastami'ullahu wa ansitu, diam, dengarkan. Apa yang dia dengar? Makmumnya enggak dengar apa-apa, cuma dengar suara, enggak jelas ayat-ayat yang dibaca oleh imamnya. Maka harus benar-benar diperhatikan, suara itu harus jelas, lantang, tegas. Nah, ini kalau itu terkait sound system ya yang bagus, bukan berarti mahal, tetapi yang kualitas, yang enggak jelas bacaan imamnya terdengar, bisa diikuti oleh jamaahnya. Nah, hadis ketika Rasul katakan as-salatu jami'ah, ini dikumpulkan jami'ah, diajak orang untuk kumpul mengerjakan sholat kusuf, sholat gerhana. Ini menunjukkan hukum asalnya atau yang lebih afdol, sholat kusuf itu dilakukan di satu tempat. Karena tadi keseragaman, keserempakan, kebersamaan kaum muslimin di satu tempat, jika itu memungkinkan, mudah. Nah, ini misalnya di sana ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, mudah orang kumpul di situ, dan masjid Allahumma barik besarnya sampai lantai tiga segala. Al-muhim, adapun jika itu sulit atau tidak memungkinkan, maka ya masing-masing sholat di wilayahnya, di masjid yang dekat dengannya. Wa hadza min babit taysir, Itu pun untuk mempermudah saja muslimin, karena yang tetap hukum asalnya atau yang lebih afdal jika itu bisa ya di satu tempat mereka kumpul. Dari situ para ulama sebutkan yustahab. Ini mustahab atau sunnah lebih disenangi dalam syariat. Salat khusuf itu dilakukan di masjid jami'ah. Masjidul jami' atau masjid jami'. Masjid jami' itu yang dimaksud masjid yang besar, yang mengumpulkan sekian banyak orang. Dan masjidnya gede memang. Ya layaknya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang pernah ke sana tentu paham bagaimana besarnya. Atau yang semisal itulah, masjid yang mampu menampung sekian juta jamaahnya, karena di situ kumpul kaum muslimin. Lebih disukai demikian jika itu memungkinkan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dengan 4 ruku, 4 sujud dalam 2 rakaat. Hadis menjelaskan kepada kita yang masyru' demikian dilakukan pada tiap rakaat 2 ruku'. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa syariat itu hakim, penuh hikmah, sesuai dengan illah dan asbab, sebab-sebab yang terkait dengannya. Oleh karena itu ketika terjadi kusuf gerhana, dan itu ayat tanda kebesaran Allah, ayat hissiyah, ayat kebesaran Allah yang bisa disaksikan langsung dengan kasat mata bagaimana gerhana terjadi dalam prosesnya, maka hubungan dengan ayat syar'iyah, karena itu ayat kauniyah tentang kebesaran Allah, kaitannya ada hubungan dengan ayat syar'iyah, disyariatkan sholat dan dibaca di situ jahriyah, bacaan imamnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hakim, maha bijak segala hukum dan ketetapannya. Di riwayat Muslim tadi ada penyebutan bahwa diserukan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ada yang menyebutkan boleh kalau dalam nahwu keduanya marfu, sehingga kalau dibaca harokatnya as-salatu jami'atun, berarti dia mubtada khobar. As-salatu jami'atun. Boleh pula ada yang mengatakan keduanya mansub, as-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Artinya as-salah ini maf'ul, fi'ilnya muqaddar, tidak disebutkan takdirnya. Uhduru as-salah, uhduru salata, hadirilah, datanglah ke sholat ini, sholat gerhana. Jami'atan itu hal, sebagai kondisi, yang datanglah dalam keadaan berjamaah, yang dikerjakan sholat itu dalam keadaan berjamaah. As-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah ini dipegangi oleh sebagian fuqaha bahwa sholat kusuf tidak wajib, bahwa sholat kusuf gerhana ini tidak wajib. Karena kalau itu wajib, niscaya, ini pendalilan mereka, panggilannya layaknya sholat lima waktu, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, pasti begitu. Tapi enggak, panggilan untuk kusuf as-salah jami'ah, bukan hayya 'alas shalah. Berarti dia enggak wajib. Demikian menurut sebagian dari fuqaha. Artinya yang ingin hadir silakan hadir, yang tidak hadir ya tidak mengapa. Salah jami'ah. Namun tentunya kondisi Rasul dan pendalilan tidak hanya terbatas di situ. Kalau dilihat kronologi dan mulabasat, bagaimana kondisi Rasulullah SAW, lebih ke arah wajibnya. Itu hanya masalah panggilannya, sholat jamiah. Lalu bagaimana dengan perubahan pada diri Rasul? Pucat, takut, terlihat pada diri Rasulullah SAW. Kemudian bergegas ke masjid. Bahkan seperti telah lalu, pakaian atas beliau tertinggal. Ini mungkin hanya pakai kaos atau apa begitu, baju luarnya tertinggal. Sampai ketika dikejar oleh para sahabat, ditututi, diberikan baju atas beliau, beliau pakai pun asal-asalan, enggak dipakai rapi sempurna. Ini karena seriusnya beliau ingin segera sholat. Ini. Kemudian istighfarnya beliau, kemudian anjuran beliau untuk orang bersedekah, bertaubat kepada Allah dan seterusnya, khutbah. Ini semua enggak mungkin kalau itu karena amalan sunnah. Perhatian dan keseriusan yang sedemikian rupa. Taib. Kembali kepada hadis, Rasul sholat dengan 4 ruku. Artinya di rakaat pertama ada 2 ruku, Al-Fatihah bacaan ruku, i'tidal bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi, baca ayat lagi, surat lagi. Taib. Di rakaat kedua pun demikian. Yang jadi permasalahan, kalau di satu rakaat ada 2 rukuknya dalam sholat kusuf, makmum teranggap mendapat rokaat pada rukuk yang mana? Pada rukuk yang pertama atau pada rukuk yang kedua? Dia masbuk datangnya. Masihkah teranggap mendapati rokaat itu sementara dia hanya mendapati rukuk yang kedua misalnya? Rukuk pertama dia enggak kedapetan, masih belum datang. Ini teranggap dapat rokaat atau teranggap masbuk? Karena kalau pada sholat lainnya kita tahu rukuk cuma satu, dapat rukuk ya dapat rokaat, nggak dapat rukuk tidak mendapat rokaat. Tapi di sini ada empat rukuk, satu rokaat ada dua rukuk padanya. Dan memang ada khilaf di kalangan fuqaha, ada perselisihan di antara mereka. Ada yang mengatakan teranggap orang itu mendapati rokaat kalau mendapati rukuk yang pertama. Namun ada pula yang mengatakan sebaliknya, bahwa dia teranggap mendapati rokaat kalaupun mendapati rukuk yang kedua. Dari dua perselisihan ini atau dua pendapat mereka, fuqaha menyebutkan bahwa rukuk yang pertama itu rukun, rukun di dalam sholatnya, itu yang wajib. Rasul SAW menyebutkan ma fatakum fa'atimmu wa ma atakum atau ma fatakum fa'atimmu fa ma adraktumus shalah fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian tertinggal sempurnakan. Yang diperintah untuk menambah. Berarti orang ini yang masbuk tertinggal rokaat, tertinggal rukuk yang pertama. Terkena padanya hadis Rasul, fatakum fa'atimmu. Tertinggal oleh kalian dari sholat ini, rukuk pertamanya. Maka sempurnakan. Oleh karena itu, Allah alam kalau dari nusus lebih dekat yang tertinggal rukuk pertama hendaknya menambah satu rokaat. Karena yang Nabi katakan ma fatakum fa'atimu, kalau kalian tertinggal sempurnakan sholat kalian. Ini tambah nanti setelah imamnya salam. Dan ketika dia menambah pun ya dia tambah seperti sifat sholat imamnya, yakni dua rukuk. Dia sholat sendirian satu rokaat dengan dua rukuk. Hadis tentunya menunjukkan sunnahnya atau disyariatkan untuk mengumandangkan panggilan ini, as-salah jami'ah. Dikumandangkan, dipanggil kaum muslimin, as-salah jami'ah. Dan bahkan fuqaha sebutkan boleh diulang beberapa kali tergantung hajat dan keperluan. Ini tergantung, gak ada ketetapan berapa kali, tapi diperkirakan dengan itu orang pada tahu dan pada dengar. yang di kampung-kampung, di ini. Al-Muhim diulang, as-salah jami'ah. Nanti ke arah mana? As-salah jami'ah. As-salatu jami'ah. Berapa kali? 3, 4, 5 kali. Dari sini kita tahu tidak disyariatkan panggilan-panggilan lain untuk sholat khusuf. Maka tidak disyariatkan adzan. Tidak ada adzan dalam sholat khusuf. Kalau memang adzan ada, panggilan pasti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada sulitnya, Rasul akan katakan adzan kalian pada sahabat. Tapi enggak ada adzan. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan Rasul enggak ada adzannya dalam salat khusuf, maka tidak disyariatkan adzan padanya. Yang kedua pula, tidak ada panggilan lain selain salatu jami'ah. Misalnya dikatakan apa? Sallu yarhamkumullah. As-salatu rahimakumullah misalnya. Salatlah atau ayo salat, semoga Allah merahmati kalian, artinya itu. Panggilan juga. Tapi ini juga tidak disyariatkan. As-salatu rahimakumullah. Nah, karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada sulitnya jika itu memang ada. Jika memang itu disyariatkan, akan dicontohkan oleh Rasul SAW. Yang Rasul contohkan cuma ini. Maka itu yang syariat, yang masyru' hanya itu. Maka hendaklah kita mencukupkan diri dengan yang Rasul mencukupkan diri dengannya. Kita serukan as-salatu jami'ah. Sebagaimana Rasulullah lakukan. Wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata ibnu Abbas, in khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah fasalla. Jadi gerhana matahari di zaman Rasul. Rasul salat. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Beliau berdiri lama dalam salatnya, hampir sama dengan bacaan surat Al-Baqarah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Thumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau rukuk dan lama rukuknya. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Dan bangkit, berdiri lagi, baca lagi, lama, panjang, walaupun lebih pendek dibanding yang pertama. Tumaraka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awal. Dan rukuk lagi yang kedua lama walaupun lebih pendek dibanding rukuk yang pertama. Tuma sajad, dan beliau sujud. Tuma qama qiyaman tawilan, kemudian bangkit lagi, berdiri lama dalam berdirinya. Wa huwa dunal qiyamil awal, walaupun lebih pendek dibanding berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awal. Dia rukuk Dan itu lama beliau rukuk walaupun lebih pendek dibanding rukuk yang sebelumnya. Tsumma rafa'a fa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Dan beliau berdiri, baca lagi dan lama berdirinya bacaannya walaupun masih kurang dibanding berdiri yang sebelumnya. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awal. Kemudian rukuk lagi, lama rukuknya walaupun itu kurang dari rukuk yang sebelumnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian angkat kepala. Tsumma sajad, beliau sujud. Tsumma sarafa wa qad injalatish syams. Selesai dari sholat, matahari sudah terbuka gerhananya. Fakhotoban nas. Di situ kemudian Rasul menyampaikan khutbahnya kepada para sahabatnya. Muttafaqun alai wal lafdhu lil Bukhari. Hadis disepakati Bukhari Muslim, dan lafaz ini lafaz Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat lain di Muslim, shalla hina kusifati syams 8 rakaat fi 4 sajadat. Beliau salat ketika terjadi gerhana bulan 8 kali rukuk di dalam 4 sujud. 8 rukuk dan 4 sujud. Hadis Ibnu Abbas menjelaskan sifat atau tata cara pelaksanaan sholat khusuf, sholat gerhana. Seperti kata Ibnu Abbas, di rakaat pertama panjang sekali, dan itu mirip bacaan surat Baqarah, nahwan. Ini kurang lebih seperti bacaan Al-Baqarah. Baqarah sendiri 2.5 juz kurang lebih. Nah, dan itu pun Rasul SAW bacaan beliau tertil. Tertil itu pelan, baca kata per kata dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, bukan dibaca cepat, diseret ayat demi ayat, dijadikan satu, nyambung satu dengan yang lain sehingga cepat bacaannya, bukan begitu. Tenang bacaannya, pelan, ayat per ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, ya, sebagian ulama sebutkan kalau Baqarah, kalau dengan waktu sekarang dibaca pelan seperti itu sampai khatam surat Baqarah, kurang lebihnya ya mungkin 2.5 jam. Itu baru rakaat pertama, di berdiri yang pertama. 2.5 jam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rukuk seperti kata Ibnu Abbas, lama rukuknya, mirip, hampir mirip dengan berdirinya. Kemudian di rakaat kedua, setelah rukuk yang pertama, bukan rakaat kedua, berdiri yang kedua, dikurangi panjangnya. Begitu pula di rakaat kedua, di berdiri yang pertama lebih dikurangi lagi, di berdiri yang kedua lebih dikurangi lagi. Hikmahnya karena orang semakin capek, artinya tenaga mereka mungkin terforsir dan kurang, maka dikurangi dan dikurangi. Nah, Dan itu hikmah dalam syariat, selama itu sesuai dengan bimbingan syariat, bukan kemudian orang memaksakan diri takalluf dengan suatu amalan, kemudian dia sendiri enggak kuat dan berubah turun karena enggak mampu akibat dia memaksakan dirinya sendiri dengan suatu yang enggak ada contohnya. Beda dengan bab ini. Pernah kita melihat di Masjidil Haram ketika tarawih Ramadan, dan itu malam ke-27. Malam ke-27 bertepatan dengan khatam Quran sekalian imamnya, sehingga diropel ketika witir doa khatam Quran sekaligus doa witir Allahumma barik panjangnya, jangan tanya entah berapa menit, mungkin 1 jam lebih. Bacaan kunut witirnya sendiri panjang, karena itu khatam, masuk ke doa khatam Quran sekalian. Al-Muhim, ada orang yang awalnya masya Allah semangat, dengan menangis, dengan ini, ketika doa awal-awalnya mengaminkan doanya imam, itu tangannya sampai dia angkat di atas kepalanya, amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Ini terus doa ini terus panjang. Setelah sekian menit turun, amin, amin, lama terus lagi, amin, amin. Sampai di pinggulnya tangannya. Amin ya takallaf. Orang ketika memaksakan diri dan dia nggak mampu untuk melakukan itu. Nah, hadis Ibn Abbas tentang rincian tata cara sifat sholat khusuf, globalnya kita tahu, nanti rincian dan pembahasan lebih lanjut di pertemuan depan insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله رب العالمين.